an yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wa la wa hum yashrikun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun wa qala Allah ta'ala والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال سج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وقال كيف يخلي القوم سجوا نبيهم فأنزلت لا فأنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه علي بن عمر رضي الله عنهما قال أنهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في ركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن سمية بن أمية وسهيل بن عمر وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فأنزل ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين أو كلمة نحوها لا أغني عنكم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. طيب بارك الله فيك إن شاء الله. Baik, yang lain ada yang hafal? Siapa yang hafal lagi? Ada yang hafal? Tidak ada. Abu Aisyah, kau. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله باب قال الله تعالى أيشركون ما لا يخلط أيشركون ما لا يخلط شيئا وهم أيشركون ما لا يخلط شيئا وهم يخلطون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. وفي الصحيح عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت ربعيته فقال كيف يفلح قوم شد نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي الصحيح وفي الرواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن الحسام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليهم وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب ليس لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية أمر أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليم من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Tapi kita lanjutkan. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita masih pada bab tentang ya keadaan para malaikat tatkala mereka mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sangat ketakutan sampai mereka pingsan. Ya, sebagaimana telah kita terangkan. Ya, kalau seperti ini keadaan malaikat, maka tentunya tidak pantas untuk diibadahi. Maka ini bab menerangkan kepada kita batilnya ibadah kepada para malaikat. Sebab malaikat adalah makhluk yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak pantas untuk diibadahi. Baik. Masih ada lanjutan hadis, kita baca. Kita teruskan lanjutannya. Kata beliau rahimahullah, setelah beliau membawakan ayat yang menjelaskan keadaan para malaikat, hatta idza qusi'a 'an qulubihim, hingga kemudian tatkala rasa takut telah dicabut dari hati-hati mereka para malaikat, dan mereka sudah sadar dari pingsannya, qalu, maka mereka pun berkata kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Ya, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Maka mereka malaikat yang lain menjawab, "Al-haq." Yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq. Seluruhnya adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayasma'uha mustariqus sab'i." Maka kemudian kalimat yang disampaikan oleh malaikat tadi itu didengarkan oleh pencuri berita. Itu didengarkan oleh pencuri berita, mustariqus sam'. Ya. Dikatakan mustariq ya, karena dia mengambil sesuatu dengan cepat dan tidak kelihatan. Ya, itu dinamakan dengan mustariq. Ya, jadi dia mengambil sesuatu dengan cepat sekali dan khufiya dan tidak kelihatan, tersembunyi, tidak ada yang melihat. Ya, makanya as-sariq, kenapa dikatakan pencuri itu as-sariq? Karena ketika dia mengambil sesuatu menjambret secepat dan dia tidak ada yang melihat. Ya. Tapi maka kalimat yang disampaikan oleh malaikat itu didengar oleh mustariqus sama, didengar oleh pencuri berita. Dalam hal ini mereka adalah jin. Mereka adalah jin. Ya, jin itu mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat yang merupakan ya kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan sesuatu apalagi berkaitan dengan takdir dan apa yang terjadi di bumi, baik, maka malaikat menyampaikan ke malaikat yang lainnya. Disitulah jin itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada malaikat yang lainnya. Baik. Ikhwani fi din, azzakumullah. Dan diterangkan oleh Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, وهذا كان في الجاهلية كثيرا. Dan jin yang mencuri berita dari langit itu banyak terjadi pada zaman jahiliyah. Banyak terjadi pada zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu banyak sekali mencuri, jin yang mencuri berita dari langit. Ya. Falamma bu'itha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus, telah diangkat menjadi nabi dan rasul, hurisatis sama'u bisyuhabi, maka langit itu dijaga dengan asyuhab. Langit itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan asyuhab. Nanti kita terangkan apa itu asyuhab. Ya. Wa qalla istiraqus sam'i. Maka setelah nabi diutus dan langit sudah dijaga dengan asyuhab tadi, maka berkurang sudah, sangat sedikit sudah jin yang bisa mencuri berita di langit. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak lagi terjadi. Tidak ada lagi jin yang bisa mencuri berita di langit. Iya. Apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah itu diambil dari ayat. Jadi apa yang disebutkan bahwa di masa jahiliyah sangat banyak pencuri berita dari langit, ya, ketika nabi diutus sudah berkurang sekali, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak lagi terjadi. Tetapi setelah nabi wafat terputus wahyu, kembali lagi banyak. Kembali lagi banyak pencuri berita itu. Iya. Apa yang disebutkan oleh beliau diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Jin. Ya, jin mengatakan yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, wa anna kunna naq'udu maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapan para jin, mereka berkata, wa anna kunna naq'udu minha. Kata jin, kami dulu, kata mereka, kami dulu dapat kata jin, wa anna kunna, dan sesungguhnya kami dulu, ya kami dulu maksudnya sebelum diutus Nabi di masa jahiliyah, kami dulu kata jin, naq'udu minha maq'ida lis-sam', dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri berita. Kami dulu sebelum diutusnya Muhammad itu kami bisa menduduki beberapa posisi di langit untuk bisa mencuri berita. Faman yastami'il ana, maka kata jin, siapa yang ingin mendengar berita sekarang? Sekarang maksudnya apa? Setelah Nabi diutus. Yajidalahu, maka dia akan mendapati shihaban rasada. Dia akan mendapati panah-panah api yang akan mengintai dan membakarnya. Dia akan mendapati, ya. Adapun sekarang kata jin, siapa yang mencoba-coba untuk mencuri berita, maka dia akan mendapati shihaban rasada, panah-panah api yang mengintai dan akan membakar dia. Nanti kita terangkan. Ya. Baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayasma'uha mustariqus sam'i. Maka apa yang disampaikan oleh malaikat tadi kepada malaikat yang lainnya, maka itu didengarkan oleh pencuri berita dari langit jin. Kemudian kata Rasulullah, wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Dan keadaan mereka pencuri berita di langit itu jin-jin itu seperti ini. Kata Nabi, seperti ini, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wasatahu Sufyan bikafihi. Maka Sufyan bin Uyainah, salah satu perawi hadis, memberikan contoh. Maksudnya bagaimana keadaannya? Maka Sufyan memberikan contoh dengan telapak tangannya. Ya, faharrafaha Sufyan bin Uyainah, memiringkan. Jadi memiringkan begini, ya. Memiringkan begini tangannya, wa baddada baina asabihi, kemudian membuka. Membuka jari-jarinya begini. Jadi begini. Jadi jin itu kata Nabi, ya, sebagian mereka di atas yang lainnya. Jadi bersusun-susun ke atas. Jadi begini modelnya. Jadi di bawah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, sampai di langit. Itu jin mencuri berita. Iya, jadi istilahnya kalau apa namanya, dioper-oper, ya, ada stafetnya. Iya. Baik. Fayasma'ul kalimah, maka dia pun mendengarkan berita itu. Fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian dia menyampaikan ke bawahnya. Jadi di atas yang mendengar, menyampaikan ke bawah. Seperti tadi, ya, ini sampai di langit, mendengar ini, sampaikan ke bawah. Summa yulqiyah al-akhar ila man tahtahu. Sampaikan lagi ke bawahnya. Disampaikan lagi ke bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisani sa'iri awil kahin. Yang di bawah, yang paling bawah ini, inilah nanti yang menyampaikan ke mana? Ke tukang sihir dan dukun-dukun. Itulah nanti yang menyampaikan ke tukang sihir dan dukun-dukun berita yang telah berhasil dicuri dari langit. Khawani fitnil azzakumullah. Ya. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jin yang mencuri berita di langit itu bersusun-susun. Ya, bersusun-susun, kata beliau. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, bersusun ke atas, Ya. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, "Wa ma'na dzalika annahum katsirun." Maka itu maknanya ketika mereka bersusun sampai ke atas langit, maknanya itu adalah bahwa mereka itu jumlahnya sangat banyak sekali. Itu menunjukkan bahwa jumlah mereka sangat banyak sekali. Wa ajsamuhum khafifatun, dan jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka, jin itu sangat ringan, sangat enteng bergeraknya. Ya, yatiruna tayran, mereka bisa terbang dengan hakiki. Jadi mereka itu terbang, jin itu terbang dia, menunjukkan banyaknya jin sampai ke atas dan menunjukkan ringannya badan mereka, dan mereka bisa terbang dengan hebat. Ya. Jadi jin itu bisa terbang ya. Ya. Pernah dengar sapu terbang? Hah? Pernah dengar? Ya, biasanya di komik-komik ada tukang sihir punya sapu terbang pakai sapu itu. Ya, itu terjadi. Jadi itu bukan cerita khurafat, tapi itu terjadi. Ya, sebab apa? Sebab jin itu bisa terbang memang. Jin itu bisa terbang dia. Iya. Makanya dikisahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ini diterangkan, disebutkan kisahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setelah disebutkan tadi bahwa jin itu banyak sekali dan jin itu badannya ringan dan bisa terbang, maka beliau menyebutkan kisah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, kata beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan sebuah kisah tentang jin. Ya, tentang jin yang bekerja sama dengan tukang sihir. Yang mana tukang sihir ini yang minta bantuan kepada jin, akhirnya jin itu membawa terbang dia. Dan jin itu membawa terbang tukang sihirnya. Setelah dia menuruti apa yang diinginkan oleh jin itu. Baik, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, "Allahum yusbihuna yawma Arafah fi biladihim wa yaqifuna ma'an nas yawma Arafah." Jadi tukang sihir tadi itu pada hari Arafah, ketika orang ibadah haji, pada hari Arafah itu, ya, tukang sihirnya masih berada di negerinya di pagi hari. Di pagi hari masih ada di negerinya. Ya. Tetapi ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah, dia juga ikut wukuf. Ada di sini. Padahal di paginya masih ada di negerinya. Ketika jamaah haji sudah wukuf, dia pun sudah berada di situ ikut wukuf bersama jamaah haji yang lainnya. Iya. Khairul fitin azzaqullah. Dari mana dia terbangnya? Dari mana dia negaranya? Sebagian ulama menyebutkan bahwa zahirnya dari Damaskus ke mana? Ke Mekah. Sebab Syekhul Islam Ibn Taimiyah banyak bercerita tentang masalah ini ketika di penjara, ya. Ketika di penjara di Damaskus. Ya. Jadi kelihatannya orang tukang sihir yang ada pada saat itu yang diceritakan oleh Ibn Taimiyah itu dari negeri Damaskus masih ada di pagi hari di situ. Di pagi hari masih ada di Damaskus. Ternyata ketika orang wukuf di padang Arafah, dia sudah ada di situ ikut wukuf bersama jamaah haji yang lainnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Wa hadza mumkinul an fi ta'irah." Kalau sekarang bisa saja terjadi sebab ada pesawat. Kalau sekarang bisa sebab ada pesawat. Di pagi hari di Damaskus, di waktu wukuf sudah ada di Mekah, bisa saja. Tapi lakin fi dzalikal waqt laisa hunaka ta'irah. Tetapi pada saat itu tidak ada pesawat. Terus naik apa? Naik apa kalau begitu? Hah? Naik apa? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, فَتَحْمِلُهُمُ الشَّيْطَانِ, maka itu tidak terjadi kecuali dia digendong oleh syaitan, dibawa oleh syaitan. ويجعلون الناس ويجعلون للناس المكانس التي تكنس بها البيوت. Dan setan itu ya menjadikan untuk manusia satu sapu yang biasa dipakai menyapu di rumah. Itu yang dijadikan sebagai sarana untuk terbang. Ini keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa yaqulu, maka akhirnya ketika dia sampai di mana? Di apa tadi? Di wukuf di Arafah bersama manusia, maka dia pun mengatakan kepada orang-orang di sana, ana arkabul mitnasa. Saya tadi mengendarai sapu. Dari sapu saya ke sini. Iya. Wa atiru biha, aku terbang dengan menggunakan sapu itu. Ya. Aku terbang menggunakan sapu, sapu. Jadi kalau ada yang seperti itu bukan sihir itu. Diterbangkan oleh jinnya itu. Baik. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, inna haula'i kadbatul wa mustakhdimuna lisyayatin. Maka apa yang mereka katakan bahwa mereka terbang dengan sapu itu dustaan. Ya. Karena sebenarnya mereka itu dibantu oleh syaitannya untuk, jadi bukan sapunya bikin terbang. Ya, sapunya hanya sebagai sarananya saja. Ya, tetapi sebenarnya yang menerbangkan dia adalah jin. Jadi jin punya kemampuan seperti itu ya. Makanya tadi diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa jin itu banyak, jumlahnya sangat banyak ke atas, dan badannya ringan dan bisa terbang. Ya, bisa terbang. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisan as-sahir aw al-kalim." Maka kemudian kalimat itu dicuri oleh jin tadi, disampaikan ke bawah kepada jin di bawahnya, kemudian kepada jin di bawahnya, kemudian sampai kemudian disampaikan kepada tukang sihirnya dan dukunnya. Iya. Yeah. Maka di sini terdapat dalil bahwasanya tukang sihir dan dukun itu menerima dari syaitan. Dia menerima dari syaitan. Iya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Apakah ingin aku beritahukan kepada kalian kepada siapa syaitan itu turun? Tanazzalu ala kulli afsakin adhim. Dia turun kepada setiap orang-orang yang apa, senang berbuat kedustaan dan senang berbuat dosa. Itulah yang dibantu oleh syaitan. Orang-orang yang suka berdusta dan orang-orang yang suka berbuat dosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadibun. Mereka menghadapkan pendengaran mereka kepada syaitan. Jadi yang didatangi oleh syaitan tadi, yaitu jin dan tukang sihir yang suka berbuat dosa, ya maka mereka itulah yang menghadapkan pendengaran mereka kepada syaitan. Wa aktsaruhum kadibun, dan kebanyakan mereka kata Allah itu adalah pendusta. Kebanyakan mereka adalah pendusta. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, kalau kita memahami bahwa sihir, tukang sihir dan dukun itu dia masdarnya, sumber beritanya dari jin, dari syaitan, maka itulah sebabnya Nabi melarang kita untuk membenarkannya dan bertanya kepadanya. Iya. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. Sebab apa yang disampaikan itu adalah berita dari syaitan, dan syaitan itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin menginginkan kebaikan kepada manusia. Iya. Tapi makanya jangan tertipu dengan berita-berita dari tukang sihir dan para paranormal, karena mereka mengambil berita dari jin. Baik. Kemudian tarubbama adraqahu syihabu qabla an yulqiyaha. Iya. Dalam proses tadi mencuri berita, jin tadi dalam proses mencuri berita, Terkadang Syihab mendapati dia. Jadi terkadang Syihab itu sempat mendapati jin itu dan membakarnya. Qabla ayyulqiha, sebelum dia sampaikan kepada yang di bawahnya. Jadi tadi kan ada bersusun ya. Iya, ini tadi yang paling atas mendengar berita. Ketika dia sampaikan ke bawahnya, disampaikan di bawahnya sampai. Ini yang nomor dua ini, ketika ini menyampaikan ke bawah, sebelum sampai ke bawah kena Syihab. Kena Syihab sebelum dia sampaikan di bawahnya. Kena Syihab duluan. Iya. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu. Dan kadang-kadang dia sudah sempat menyampaikannya kepada dukunnya atau di bawahnya sebelum terkena Syihab itu. Itu yang terjadi ya. Jadi proses penyampaian berita ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang jin itu sebelum menyampaikan berita ke bawahnya itu sudah kena duluan Syihab. Sudah terkena duluan Syihab. Baik, apa itu Syihab? Ya, Syihab ya, sebagian orang mengatakan bintang. Bintang. Iya. Baik. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan Asy-Syihab itu adalah juz'un munfasilun minan nujumi saqibun qawiyyun. Kata Syekh, Syihab itu adalah bagian yang terpisah dari bintang. Jadi bukan bintangnya yang jatuh ya, tapi dia adalah bagian dari bintang yang terpisah, itulah yang jatuh. Itu namanya Syihab. Iya. Yang mana bagian yang terpisah dari bintang ini thaqibun, dia menyala, bersinar menyala. Iya. Asy-Syaikh Shalal Fauzan menjelaskan dalam syarah juga, ketika kita bahas dulu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ada bintang jatuh ya. Beliau mengatakan walaysa ma'nahu annal kaukab nafsahu yaskhud, bukan maknanya bintangnya yang jatuh, bukan. Jadi bukan bintang yang jatuh, tetapi ada bagian yang terpisah dari bintang yang bersinar menyala, itulah yang jatuh, itulah yang melempar syaitan. Iya. Dipaham ya? Baik. Adapun bintang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adapun bintang itu, falau wasala ila al-ardi la ahraqa. Adapun bintang, kalau seandainya itu yang jatuh dan sampai di bumi, bumi akan terbakar. Jadi yang jatuh, yang melempar jin tadi ketika dia mencuri berita, itu bukan bintangnya, tetapi dia adalah Syihab. Apa itu Syihab? Bagian yang terpisah dari bintang itu. Ya, kalau orang bilang biasa meteor ya, meteor. Ya, sebab kalau bintang yang jatuh bahaya, bumi bisa terbakar. Jadi meteornya yang jatuh, meteorlah yang digunakan untuk melempar para pencuri berita itu. Itu keterangan dari dua ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Baik. Dan ikhwan fillah azzakumullah, dari hadis tadi nampak jelas bagi kita bahwa Syihab ini, meteor ini, itu tujuannya apa dicipta oleh Allah? Tujuannya untuk melempar pencuri berita. Berbeda dengan keyakinan sebagian masyarakat jahiliyah, mereka meyakini bahwa ketika ada meteor yang jatuh, maka itu pertanda akan lahir laki-laki atau seorang yang akan menjadi pemimpin, atau seorang pemimpin akan meninggal. Nah, itu keyakinan jahiliyah. Ya, itu keyakinan jahiliyah. Mereka meyakini bahwa ketika ada meteor jatuh, maka itu pertanda bahwa akan lahir pemimpin atau akan meninggal seorang pemimpin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, fa innahu la yurma biha al-maut, fa innahu la yurma biha limaut ahadin wala li hayatihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah dilemparkan meteor itu karena kehidupan seseorang atau kematian seseorang. Tidak ada kaitannya, kata Rasulullah, dengan kehidupan seseorang dan kematian seseorang. Tetapi walakin, kata Rasulullah, akan tetapi meteor itu dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ya melempar para pencuri berita dari langit, dari kalangan jin. Baik, kemudian ikhwan fillah azzakumullah, diterangkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa meteor tadi yang melempar jin itu tidak mematikan jinnya. Jadi jangan dikira bahwa ketika dilempar mereka dengan meteor mereka mati. Tidak. Ya, itu ada keterangan dari Abdullah bin Abbas. Kata beliau, la yaqtuluna bi shihabin wa la yamutuna. Mereka tidak mati dengan shihab tadi, dengan meteor tadi, walakinnaha tuhriquhum, akan tetapi meteor itu membakar mereka. Hanya membakar mereka. Baik. Dan merusak akal-akal mereka. Jadi membakar mereka dan merusak, menghilangkan akal-akal mereka. Iya. Baik, jadi bisa hidup lagi, bisa sadar lagi. Setelah kena terbakar bisa sadar kembali. Jadi mereka tidak mati. Baik. Iya, kemudian kata Rasulullah dalam hadis tadi, wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Ya, terkadang dia sudah berhasil menyampaikan, sudah sampai ke telinganya dukun itu. Ya, setelah sampai baru kena meteor. Iya. Fayakdibu ma'aha bi'atakidbah. Maka kemudian dukun tadi yang sudah berhasil mendengarkan berita itu yang dicuri dari langit, itu kan benar ya, itu berita benar itu, sudah berhasil dicuri. Maka dukun tadi, satu kebenaran tadi itu dia campur dengan 100 kedustaan. Satu kebenaran tadi itulah yang dicampur dengan 100 kedustaan. Ya, makanya kalau ada dukun yang mengatakan anu itu di sini barangnya, ternyata betul, nah itu berita itu. Itu yang berhasil didengar dari jin. Tetapi satu kebenaran itu berapa salahnya? 100 salahnya. Ya. Itulah keadaan hakikatnya dukun. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakdibu ma'aha mi'ata kidbah. Satu kebenaran tadi yang berhasil dia dengar dari jin, ya itu kan benar pasti ya, itulah yang dicampuri dengan 100 kedustaan. Iya. Itu yang dicampur dengan 100 kedustaan. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Jangan kalian mendatangi dukun, kata Rasulullah. Maka ada yang berkata, ya Rasulullah, innahum yuhadditsuna ahyanan bi syai'in fayaqulu haqqan. Ya Rasulullah, terkadang mereka menyampaikan kepada kami satu berita ternyata benar. Terkadang, ya Rasulullah, mereka dukun itu terkadang menyampaikan kepada kami sebuah berita, ternyata berita itu benar. Apa kata Nabi? Tilkal kalimatu minal haqq. Itu adalah berita yang benar. Itu adalah kalimat yang benar memang. Yakhtafuhal jindi, yang mana kalimat yang benar yang disampaikan itu sebenarnya berita yang berhasil dicuri oleh jin. Fayukirruha fi udhuni walihi. Kemudian jin itulah yang menyampaikan berita benar itu kepada telinga wali-walinya. Fayakhlituna ma'aha mi'ata kibbah. Kemudian wali-walinya dalam hal ini dukunnya itulah tadi yang kemudian mencampurinya dengan 100 kedustaan. 100 kedustaan. Ya, itulah hakikatnya dukun. Ya, makanya Kalau ada orang bertanya kepada dukun, apakah selalu benar? Tes saja. Tes. Iya. Nabi pernah menetes. Adapun kalau datang bertanya, sekedar bertanya tidak boleh, haram. Nanti akan datang penjelasan khusus. Nabi pernah tanya, Ibnu Sayyad namanya. Ditanya oleh Nabi, dites oleh Nabi. Benar gak ini orang ini? Tahu semuanya. Iya. Kemudian Nabi menyembunyikan dalam dadanya surah Ad-Dukhan. Apa yang ada dalam dadaku ini? Apa kata Ibnu Sayyad? Duh-duh. Kata duh-duh. Iya, padahal Nabi mengatakan tersalah kamu. Iya. Yang saya sebutkan adalah Dukhan. Iya. Jadi ya itulah jin, itulah para dukun ya. Jadi kalau ada yang disampaikan benar, berarti itu adalah berita yang berhasil dicuri oleh jin. Misalnya dia menyampaikan sesuatu bahwa nanti jodohnya dia adalah ini. Ternyata betul. Ternyata betul jin dukun itu. Nanti kamu dia nanti berjodoh dengan dia. Menikah tanggal sekian nanti. Ternyata betul. Bagaimana sikap kita? Maka kita mengatakan betul apa yang disampaikan itu betul, karena jin itu telah berhati mendengarkan berita tentang takdir yang ada di hati. Tapi coba, ya coba tanya yang lainnya selain itu, apakah dia benar? Yakin dan percaya tidak akan benar. Iya. Dan anunya manusia, repotnya manusia, ya kalau sudah satu kali benar dipercaya terus, kan begitu ya? Itu lah manusia. Satu kali benar, yang dia ingat benarnya terus, tidak pernah dia ingat kesalahannya. Datang ke dukun, siapa yang curi anuku? Di mana barangku? Pulang tidak didapat. Dia ada di bawah ini tidak ada. Iya. Ketika ditanya, itu menunjukkan salah. Tidak, pernah benar. Yang diingat itu benarnya. Satu kali saja benar, itu yang diingat terus. Kesalahan-kesalahannya itu dilupakan. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan ya, bahwa jiwa manusia itu sangat mudah menerima kebatilan. Sangat mudah menerima kebatilan. Ya. Tapi tentunya tidak semua manusia ya. Tidak semua manusia yang mudah menerima kebatilan. Baik. Khawani fiddin azzakumullah. Diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan, ya, hadal maksud min istirakis sam'i. Inilah maksud dari jin. Itulah maksud dari jin. Kenapa dia mencuri berita dari langit? Ya, padahal jin itu antara hidup dan mati dia kan begitu. Harus menanggung resiko. Tapi dia siap untuk menanggung resiko sebab ada tujuannya. Kenapa sampai dia begitu? Ya begitu. Mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri berita dari langit sebab ada tujuan yang dia inginkan. Diterangkan di sini oleh beliau, hadal maksud min istirakis sam'i. Inilah maksud dan tujuan dari para pencuri berita dari langit. Min ajli ay yakhda'ul ins. Apa? Dia ingin menipu manusia. Mereka ingin menipu manusia. Ya. Wa min ajli ay yukhallitul haqq bil batil. Dia ingin mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa yulabbisul haqq bil batil li'annahum law ja'u bil batil al khalis al mahdi ma saddaqahum ahad. Karena jika seandainya dia datang membawa kebatilan saja, tidak ada kebenaran, maka tidak ada orang yang mau membenarkan. Tidak ada orang yang akan percaya kepada dukun itu. Iya. Coba kalau dukun itu tidak bersekutu dengan jin, pasti salah terus. Pasti salah terus. Tidak akan ada orang yang mau datang. Kenapa salah terus? Ya, disinilah jin ini ingin memperdaya manusia. Lewat wali-walinya tadi, lewat dukun-dukunnya tadi. Bagaimana cara memperdaya? Dia siap untuk mengorbankan nyawa, mencuri berita supaya dapat berita benar, itu yang disampaikan kepada dukunnya, supaya apa? Supaya bercampur antara kebenaran dengan kedustaan. Ya, sebab kalau dukunnya itu tidak mendapatkan berita dari jin, tidak mendapatkan berita dari langit, pasti salah terus. Orang tidak akan percaya dengan dia, tidak ada yang mau datang. Tapi ketika dia pernah benar, maka disitulah manusia tertarik. Disitulah manusia tertarik. Ketika manusia tertarik dengan dukun itu, disitulah jin bebas untuk mengajarkan kesesatannya. Ya, datanglah dia, dukun-dukun itu. Begini lagi kamu nanti. Dan orang yang datang itu percaya juga dan turut juga, ikut juga. Sebab apa? Sebab dia sudah terpengaruh dengan kebenaran itu. Ya sekali. Iya. Baik. Kata beliau, ya, lakin idza khallatuhu bi syai'in min al-haqq saddaqahum an-nas. Akan tetapi ketika mereka mencampuri kedustaan itu dengan sedikit dari kebenaran, disitulah manusia akan membenarkannya. Disitulah manusia akan membenarkannya. Ya, dan ini kenyataan yang kita lihat di kalangan manusia, ya. Di kalangan manusia, kalau ada dukun yang salah terus, tidak ada yang percaya sama dia. Tidak ada yang mau datang, ayo dukunnya itu dukun palsu. Tapi kalau ada dukun yang dua kali, tiga kali benar, wah itu mantap itu. Datang ke sana, walaupun jauh. Ya, berarti dukunnya ini jago jinnya. Banyak jinnya dia, sebab sering benar. Ya, sering benar dia. Sering benar. Baik. Ikhwani fi din, azzakumullah. Baik, fa yuqalu alaysa qad qala lana al-yawma kada wa kada? Maka setelah berhasil disampaikan berita tadi oleh jin kepada dukunnya, na'am, dan dicampur dengan 100 kedustaan, maka dikatakanlah ada orang berkata, alaysa qad qala lana al-yawma kada wa kada? Ya, bukankah sang dukun itu pernah berkata kepada kita pada hari ini seperti ini, seperti ini? Dan dia benar. Iya. Jadi ketika ada seseorang yang melarang misalnya, maka orang yang pernah kesana akan mengatakan, bukankah dukun itu pernah begini-begini? Ternyata benar. Iya. Fayusaddaqu bitilkal kalimah. Maka akhirnya dukun itu pun dibenarkan, disebabkan karena satu kalimat yang benar yang telah didengar dari hari. Baik, khairul fitrin, assalamualaikum. Ini selesai hadis yang berkaitan dengan kisah para malaikat. Baik, khairul fitrin, assalamualaikum. Jadi dalam hadis ini banyak sekali fawaid yang disebutkan oleh para ulama. Namun apa yang telah kita terangkan insyaallah taala sudah cukupi. Iya. Dan intinya dari hadis ini, ya, bagaimana para malaikat itu mereka adalah orang makhluk yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendengarkan wahyu Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka pingsan. Ya, kalau seperti itu keadaan mereka, maka tidak pantas untuk kita beribadah kepada mereka, menyembah mereka dan mengagungkan mereka, sebab mereka juga punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis ini diterangkan, ya, bagaimana hakikatnya para dukun itu dan tukang sihir. Ya, bahwasanya mereka itu, ya, mendapatkan berita dari para jin yang mencuri berita dari langit, maka jika ada kebenaran yang mereka sampaikan, maka itu adalah berita yang berhasil dicuri dari langit. Akan tetapi, ya, satu kebenaran itu mereka campuri dengan 100 kedustaan. Artinya lebih banyak salahnya mereka daripada benarnya. Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Kalau seandainya benar, ya, apa yang mereka sampaikan bukan berarti boleh bagi kita untuk datang bertanya kepada mereka. Ya, sebab itu telah didarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis, ya, siapa yang bertanya kepada dukun dan dia membenarkannya, maka sungguh faqad kafara bima unsila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia hanya sekedar bertanya saja, datang bertanya saja bukan untuk menguji, sekedar bertanya coba-coba, ya, maka lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Selama 40 hari. Dan dukun itu al-kuhar, Yang dimaksud dalam hadis ini al-kuhan itu adalah ya seseorang yang menyampaikan berita gaib yang akan datang, itu namanya al-kuhan. Dalam hadis ini ya, yang jin tadi menyampaikan berita ke telinganya al-kuhan, al-kuhan itu adalah orang-orang yang menyampaikan berita gaib, berita yang tersembunyi yang akan datang. Itu namanya al-kuhan. Kalau kita di Indonesia menamakannya dengan paranormal atau al-dukun. Al-dukun. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu hadis lagi pada bab ini, namun hadis ini lemah. Ya, hadis berikutnya itu hadis An-Nawas bin Sam'an, itu hadisnya lemah. Yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Dilalul Jannah. Dalam kitab Dilalul Jannah, ya, dan juga dilemahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menyebutkan ayat itu dan menyebutkan hadis ini, beliau menyebutkan bahwa hadis ini memiliki cacat. Hadis ini memiliki cacat sehingga hadisnya lemah. Ya, kalau hadisnya lemah tidak perlu kita bahas, sebab ya, kita hanya membangun hukum di atas hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis yang lemah tidak perlu kita bahas, sebab bukan bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian selesai bab ini insyaallah taala. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-16 atau ke-17, bab tentang syafaat. Baik. Apa bedanya syaitan, iblis, jin? Apakah ini tiga makhluk khusus? Syaitan, kalau iblis, ya, iblis itulah yang pernah disuruh sujud, itulah yang pernah disuruh sujud kepada Adam, ya. Kemudian dia tidak mau illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ya, ingatlah ketika kami menyuruh kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis, tidak mau, sombong dia. Itu iblis. Ya. Adapun jin dan iblis inilah yang akan hidup sampai hari kiamat. Ini iblis ini. Inilah yang akan hidup sampai hari kiamat, yang minta kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya. Ya, dalam dia apa? Disebut dalam Al-Qur'an ya. Baik. Itulah yang hidup sampai hari kiamat, jin dan iblis ini. Adapun jin dia keturunan dari iblis, bagian dari iblis. Jadi kalau bahasanya iblis ini nenek moyang, jin ini keturunan, sama seperti kita Adam. Paham ya? Ya, jin ini ada yang mati, ada yang hidup, ada yang lahir. Paham ya? Jadi bukan jinnya yang kekal, tapi yang kekal itu iblisnya, yang tidak mati sampai hari kiamat. Adapun jin ini adalah apanya? bagian dari iblis. Ya, bagian dari iblis. Bisa dipahami di sini? Bisa? Hah? Iblis. Ya Allah, Allah, apakah jumlahnya satu atau bagaimana? Ya, Allah Allah. Baik. Tetapi disebutkan dalam Al-Quran karena minal jinni. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu keterangan ulama bahwa jin itu adalah keturunan dari iblis. Dan itu yang jin itu ada yang kafir, ada yang muslim. Jadi jin itu ada yang kafir, ada yang muslim. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Kata jin, di antara kami ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Iya. Jadi kurang lebih sama seperti kita manusia ya, ada nenek moyang kita. Iya. Dan di antara keturunannya ada yang muslim, ada yang kafir. Seperti itu juga jin. Jadi nenek moyangnya adalah iblis. Tapi adapun syaitan. Ya, syaitan itu ya adalah segala makhluk yang keluar dari ketaatan. Itu dikatakan syaitan. Jadi syaitan itu sifat. Sifat bagi makhluk. Paham? Jadi syaitan itu sifat dari makhluk, sifat yang apa? Keluar dari ketaatan. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dia adalah sifat, maka setiap makhluk yang durhaka kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka dikatakan dia syaitan. Makanya syaitan itu ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin, bahkan ada dari kalangan hewan. Paham? Sebab syaitan itu sifat. Sifat dari makhluk yang mana ketika dia tidak taat kepada Allah, durhaka, membangkang kepada Allah, maka dikatakan dia syaitan. Maka syaitan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan hewan. Bisa dipaham? Iya. Mana dalilnya ada dari kalangan manusia? Ya banyak, minal jinnati wan nas. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Kata Allah, demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh. Kami jadikan setiap nabi yang berdakwah ada musuhnya. Siapa musuhnya? Syayatinal insi, syaitan-syaitan dari kalangan manusia, wal jin, dan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Paham ya? Baik. Dan juga ada syaitan dari kalangan hewan, dan itu ada hadis-hadis ya. Itu ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Ya seperti misalnya tentang yang memutus sholat. Yang memutus sholat ya. Ada tiga kata Nabi yang bisa memutus sholat dengan seseorang kalau lewat di depan sutra. Ya yang pertama, wanita yang sudah bari. Yang kedua, anjing hitam. Yang ketiga, keledai. Keledai atau keledai? Kedelai, bukan kedelai. Kalau kedelai lewat di depan mau diminum itu. Ya. Nabi ditanya, mabarul aswad minal ahmar. Apa perbedaan anjing hitam dengan anjing merah? Apa kata Nabi? Anjing hitam itu syaitan. Itu. Jadi, ya itu syaitan itu sifat ya. Jadi setiap orang, setiap manusia, ya, yang ada padanya sifat membangkang durhaka, maka dia bisa memiliki sifat syaitan. Bisa dipahami ya perbedaannya? Jin, iblis, dan syaitan. Jadi kalau jin itu, ya dia serumpun dengan iblis. Ya, manusia lain. Lain dia juga jenisnya. Ya. Adapun syaitan, itu sifat yang melekat pada setiap makhluk yang memiliki sifat membangkang dan durhaka. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Baik. Wah. Sudah azan ya? Ya sudah, kita cukupkan sampai di sini. Ya, azan saja. Kita cukupkan saja. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan yang ada insyaallah kita akan jawab pada pertemuan berikutnya. Allah.